Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya nih, wasamanya siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, wa thamaniyatu likulli mas'alatin fiha thumunun ka zawjatin wa banin aw thumunun wa nisfun ka zawjatin wa bintin wa ammin. Baik. Aslu mas'alah thamaniyah likulli mas'alatin fiha thumun. Mas'alah yang pertama padanya masalahnya hanya thumun, ka zawjatin wa banin. Nah, coba dihitung. Antum bagikan zaujah dan ibn. Nah, zaujah berapa? Thumun. Thumun ya. Karena ada ibn. Baik. Kemudian al-baqi lil ibn. Lil ibn. Asobah, iya. Nah, berarti asal masalahnya berapa? Penyebut dari fard yang ada adalah 8. Tumun tadi, samanya. Berarti 8 asal masalah. Temu ya. Berarti zaujah dapat berapa? Wahid. Hah? Nah. Iya. Kemudian ibn, al-baqi sisanya berapa? Sabah. Hah? Sabah. 7. Kadang-kadang dapat banyak ya. Nah, pada contoh yang sebelumnya yang nisf thulutsan yang sitta itu, asal-masal sitta, nisf thulutsan, zauj syakiyat am, enggak dapat. Iya kan? Jadi itu penerapan al-hiqul fara'idah bi ahliha. Bagikan jatah yang telah ditetapkan dari furud itu kepada pemiliknya masing-masing. Fama bakiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Kemudian apa yang tersisa maka untuk pria yang paling berhak karena asoba. Bisa jadi yang tersisa banyak, bisa jadi sedikit, dan bisa jadi tidak ada. Nah, begitu. Ya, begitu memang. Nah. Baik. Au thumunun wa nis. Atas 8 atas 2. Kazaujatin wa bintin wa am. Coba dihitung. Zaujah berapa? Thumun. Bint? Nis. Am? Al-Baqi. Berarti 1/8, 1/2. Al-Baqi. Lihat penyebut. Angka penyebut 8 dan 2. Apakah 8 bisa dibagi 2? Bisa. Berarti ambil asal masalah adalah 8. Tamaniya. Tamam? Berarti kam di zaujah? Wahid. Iya. Lil bint? Arba'ah. Kam baki? Thalatha. Nah. Lanjut. Wal isna asyara. Likulli mas'alatin fiha rubu'un wa sudusun. Kazawjin wa ummin wa banin. Baik. Al isna asyar. 12. Asma masalah 12. Likulli mas'alatin fiha rubu'un wa sudus. 1/4 dan 1/6 ka zaujin wa ummin wa ibnin. Coba dihitung. Zauj, ibn. Kam di zauj? Ada ibn. Rubu. Kam lil ada sudus. Ibn. Sudus. Rubu sudus. Lil ibn? Al-baqi. Lihat penyebutnya adalah 4 dan 6. 1/4 dan 1/6. 6 bisa dibagi 4? Tidak. Bila kasrin, yakni tanpa pecahan, enggak kan? Enggak habis kan? Mesti pecahan, ada pecahannya. Jadi, berarti kita harus mencari angka yang bisa dibagi habis, dibagi 6 habis, dibagi 4 habis. Iya. Berapa angka yang terkecil yang bisa dibagi habis. Keenam bisa dibagi keempat. Itna asyara. Itna asyara, 12. 12 bagi 6 bisa, 12 bagi 4 bisa. Nah. Berarti kam li zauj? Salasa. 12. Seperempat dari 12. Salasa. Kam lil um? Ithnan. Sudah seperenam dari ithna asyar. Sudus kan? Nah. Seperenam dari 12 berapa? Dua. Nah, tadi zauj berapa? Salasa. Salasa? Iya. Ithnan. Khamsah. Kam al-baqi? Sab'ah. Sab'ah. Berarti sisanya 7 untuk ibn. Tamam. Coba dijumlah ke atas. Pas. Habis. Tayyib. Au rubu'un wa thuluthun ka zaujatin wa ummin wa ammin. Atau rubu' dan thuluth. Tayyib. Ka zauja ummin wa am. Coba dihitung zaujah, kam di zaujah? Rubu' maksimal ya. Tidak ada walad. Maksimal juga karena tidak ada walad. Berapa? Thuluth. Tamam. Berarti rubu' dan thuluth. Rubu' dan thuluth. Nah, ini dikalikan saja penyebutnya. Karena satu ganjil satu genap. 3 kali 4. Ya. Berarti asal masalahnya 12. Berarti kam li zaujah? Salasa. Kam lil um? Arba'ah. Arba'ah. Kam al baqi lil am? Khamsah. Khamsah. Baik. Habis. Au rubu'un wa thuluthani ka zaujatin wa syaqiqataini wa ammin. Atau rubu' dan thuluthan, seperempat dan 2/3. Ka zauja syaqiqatain wa ammin. Naam, zauja berapa? Rubu'. Naam, kenapa rubu'? Maksimal. Karena tidak ada walad. Kemudian syaqiqatain? Thuluthan. Berarti seperempat dan 2/3. Berarti satu ganjil punya satu genap. Berarti dikalikan. 3 kali 4, 12. Nah, berarti untuk zauja berapa? Seperempat dari 12. Salasa. 2/3 dari 12. Nah, syak. Tamaniyah. 12 bagi 3. 4 bagi 2, 8. Berarti 3 tambah 8. Berapa tadi zaujah? Salasa. 3. Salasa. Untuk syaqiqatain? 8. Tamaniyah. Masing-masing dapat? 4. Totalnya sudah berapa itu? 8 tambah 3? 11. Masih ada tersisa? 1. Untuk am. Al-baqi. Tamam. Wal-arbatu wal-ishrun. Wal-arba'atu wal-ishruna. Likulli mas'alatin fiha thumunun wa sudusun. Kazawjatin wa ummin wa benin. Asal masalah. Al-arba'atu wal-ishrun. 24. Likulli mas'alatin fiha thumun wa sudus. Nah. Contohnya zawjah, ibn. Nah. Zawjah. Kam laha? Thumun. Karena ada ibn Haji bin Qasan. Nah, dari rubu menjadi thumun. Nah, kemudian juga ada ibn, walad. Nah, hajib nuqsan juga dari thuluts menjadi sudus. Sudus. Iya, thumun sudus. Berarti 1/8 dan 1/6. Ah. 1/8 dan 1/6. Iya kan? Berapa angka terkecil, kan begitu, yang bisa dibagi 8 habis, bagi 6 habis. Karena 8 bagi 6 gak bisa nih. Hah? 24. Bagaimana cara nyarinya ini? Hah? Lah, tapi kenapa bisa langsung menebak 24? Bagaimana caranya? Seperti tadi yang 12, yang mana tadi itu? Yang mana itu? Enggak, rubuk sama sudus tadi. Tadi yang 12 rubuk sama sudus. Ya. Ya kan? Nah, bagaimana bisa langsung menebak 12? Kalau sudah menguasai matematika lah, sudah terbiasa ya. Cuma kan kalau belum terbiasa rumusnya bagaimana? 1/4, 1/6. Hah? Ini perhatikan, angka ini sama-sama genap. Artinya kelipatannya ketemu? Iya. Sama kelipatannya. Iya kan? Kalau satu ganjil satu genap, itu kan gampang, tinggal langsung dikalikan menyebutnya. Kalau kelipatan seperti ini, bagaimana caranya? Untuk mencari, kalau kita kalikan satu dengan yang lainnya, 4 kali 6, 24. 24 memang bisa, tapi kan nanti harus dikecilkan lagi kan? Iya kan? 24 kali bagi 2 jadi 12. Tapi kan harus dikecilkan lagi. Kita ingin angka terkecil, kan asal masalah gimana? Ta'silu aqalli'ah adadin takhruju minhu siyamul mas'abila kasri. Jadi harus angka nominal. Nah, 8 kali 6 berapa ini? 8 kali 6. Kalau dikalikan. 48. 48. Hah? 48 bagi 2? 24. 24. Kan ketemu juga, tapi harus pengecilan. Nah, kalau kita langsung, jadi sebenarnya kalau mau gampang ya, tadi langsung dikalikan terus dikecilkan, ketemu kan? Tapi kalau mau langsung tanpa pengecilan, caranya gimana? Salah satunya di, salah satu dari dua, ini kan kelipatannya berapa? Kelipatan? Kelipat ini, 6 sama 4 kelipatan berapa ini? 2. Kelipatan 2 kan? 6 sama 8 kelipatan berapa? Sama kelipatan 2, iya kan? Kelipatannya sama, salah satunya dibagi 2. Kemudian dikalikan. 4 bagi 2 berapa? 2. 4 bagi 2? 2. 2 kali 6? 12. 12. 8 dengan 6, 8 bagi 2? 4. Hah? 4. 4 kali 6? 24. Ketemu. Jadi kalau kelipatan berkelipatan seperti itu, salah satunya dibagi 2, hasilnya dikalikan. Jadi dua proses sih sebenarnya. Antum bisa menempuh dua-duanya. Kalau yang pertama, proses yang pertama dikalikan dulu, 6 kali 4, 24. Kan besar, kecilkan lagi dibagi 2 jadi 12. Dites 12 bisa habis dibagi 4, bisa habis 6. Kan begitu. 8 kali 6, tadi 48. Dibagi 2. 24 kan ketemu juga. Itu cara pertama. Cara kedua, salah satunya langsung dibagi 2 karena kelipatannya kelipatan 2, kemudian hasilnya dikalikan. 4 bagi 2 2, 2 kali 6 12, atau 6 bagi 2 3, 3 kali 4 12, ketemu. 6 bagi 2 3. Nih, yang 1/8 1/6. 6 bagi 2 3. 3, 3 kali 8 24 kan? Atau 8 bagi 2 4 kali 6 ketemu juga. Nah, iya kan? Begitu cara nyarinya. Hah? Baik. Nah, berarti tadi sudah dibagikan belum tadi? Tsumun dan tsulutsan. Zauja. Oh, belum ini. Tsumun dan sudus tadi. Zauja, ibn, ya. Zauja, tsumun, sudus, ibn. Nah, berapa zauja berarti? 24 bagi 8? 3. Hah? 3. 3. 4. Berarti 7 sudah ini. Ya. Kamil baki? 17. Hah? 17. 17. Nah, untuk ibn. Nah, kemudian masa yang kedua au? Au thumunun wa thuluthani ka zaujatin wa banataini wa ammin. Atau thumun 1/8, thuluthan 2/3, zauja bintain am. Nah, zauja ada walad. Ya, berarti hajm naqsan dari rubuk ke thumun, berarti thumun. Bintain thuluthan. Bintain thuluthan. Wal baqi lil am. Berarti 1/8 dan nah ini 1/8 thumun dan thuluthan. Ini angkanya apa? 1 ganjil 1 genap, langsung dikalikan saja. 8 kali 3. Nah, asal masalahnya penyebutnya langsung dikalikan karena 1 ganjil 1 genap. Berarti 24. Apa enggak 3 24. Tamam. Lizaujah 3. 1/8 dari 24 3. Lil bintain 16. 24 bagi 3 8. 8 kali 2 16. 16. Berarti totalnya sudah berapa itu? 16 tambah zaujah tadi berapa? 3. 3 tambah 16 berapa? 19. Kam lil am? 5. 5. 5 ya. Nah, habis. Selesai ya. Dari contoh-contoh ini sekaligus latihan bagaimana memetik aslul masalah. Jadi tadi bagaimana kalau penyebutnya sama-sama genap, angkanya beda, jika yang terbesar bisa dibagi habis ke angka yang terkecil, berarti langsung petik asal masalah dari angka yang terbesar, ya kan? Kalau angka yang terbesar dari penyebutnya tidak bisa dibagi habis ya ke angka yang terkecil dari penyebutnya, ya, sama-sama genap, yang dikelipatannya sama, maka ada dua cara tadi. Penyebutnya satu yang ini dibagikan, kemudian dikecilkan, ya. Atau dicari kelipatannya tadi, kemudian dikecilkan salah satunya yang dibagi yang kelipatannya itu, kemudian dikalikan. Nah, kalau penyebut dua penyebut itu atau lebih. Satu ganjil satu genap, maka langsung dikalikan. Jelas ya? Baik, lanjut aqsamu hadhil usul. Aqsamu hadhil usul bi'tibaril awli wa adami. Nah, ini sekarang kita masuk ke sini. Ya, klasifikasi ya. Macam-macam usul ini ditinjau dari segi terjadinya aul kenaikan pokok masalah, pertambahan pokok masalah, wa adami dan tidaknya. Baik. La takhlu furudul mas'alati bin nisbati ila asliha min ahadi thalathati umurin. Ahadahu. La takhlu furudu hadhil mas'alah. Furud hadhil mas'alah. ya, fard-fard masalah di atas, yaitu itsnani thalatha tayyib. Furud al-mas'alah, furud masalah maksudnya apa? Fard-fard setiap ahli waris. Furud masalah, furud jamak dari fard, yakni jatah waris. Jatah waris apa namanya? Ana ulangi, furud al-mas'alah jatah wa warisan ahlul furud. Seper-seper-seper yang itu. Naam. La takhlu itu tidak lepas bin nisbati ila asliha. Terkait dengan asliha, asliha maksudnya aslil masalah. Terkait dengan aslil masalah, terkait dengan pokok masalahnya, maka tidak lepas min ahadi salasati umur. Tidak lepas dari salah satu dari tiga perkara. Tidak lepas dari salah satu, ya, dari tiga perkara. Nah, jadi salah satu dari tiga perkara itu saja perputarannya. Ahaduha. Ahaduha antakuna zaidatan ala aslil mas'alati. Antakuna zaidatan. Antakuna apa ini? Yakni isim takun. Hiya kembali ke furud al-mas. Masalahnya. Antakuna furudul mas'alah zaidatan ala aslil mas'alah. Furud masalah, jata-jata warisan, ahlul furud, ya, melebihi aslul masalah yang telah ditetapkan. Melebihi aslul masalah yang telah ditetapkan. Ya. Yang kedua, as-thani. As-thani, antakuna naqisatan an aslil masalati. Yang kedua, furudul masalah, jata-jata warisan ditetapkan, kurang nilainya dari aslul masalah. Kurang nilainya dari aslul masalah. Yang pertama, furud jatah-jatah warisan itu melebihi aslul masalah. Berarti aslul masalahnya mengalami apa kalau begitu? Mengalami pertambahan, harus ditambah disesuaikan dengan furudul masalah. Dihitung ulang furud masalah kok lebih banyak daripada aslul masalah, berarti ditambah aslul masalahnya. Yang kedua, antakuna naqisatan an aslil masalah. Furud masalah jatah warisan yang ditetapkan lebih sedikit daripada aslul masalah. Artinya apa? Sudah dibagikan furudnya, sesuai furudnya, tetapi masih ada aslul angka dari aslul masalah yang tersisa, berarti harta tidak habis. Ya, tidak habis. Nah, itu nanti akan dibahas pada pembahasan dan sudah disyaratkan sebelumnya. Pembahasannya apa? Rod. Iya kan? Nah, pembahasannya rod, di rod. Dikembalikan lagi ke ahlul fard yang berhak. Iya. Ini terjadi karena tidak ada apa? Tidak ada asobah. Kalau ada asobah yang tersisa mesti diambil. Karena tidak ada asobah yang mengambil sisanya, akhirnya jadi kurang dari aslul masalah. Tayyib. Al-thalithu. Al-thalithu antakuna biqadri aslil masalati min ghairi ziyadatin wala naqsin. Furud al-mas'alah antakuna biqadri asli mas'alah. Furud mas'alah kadar nilainya sama dengan aslul mas'alah. Min ghairi ziyadah, tanpa ada pertambahan, wala naqsin, tanpa ada kekurangan. Jadi langsung selesai masalahnya di situ, pembahasannya. Nah, karena pas furudnya sama dengan aslul mas'alah. Fal awalu wa huwa ziyadatul furudi ala aslil mas'alati yusamma al aula. Yang pertama yaitu ziyadatul furud, ya, lebihnya furud, kelebihan furud atas aslul mas'alah, Ini yang dinamakan dengan al-aul, seperti pada contoh yang pernah kita lewati, zawuj, syaqiqatain dan am. Ya, ternyata hurufnya berapa? Sab'ah. Ya, 7, sedangkan asal masalah yang dipetik hanya sitta. Sehingga terjadi aul. Asal masalahnya ditambah untuk menyelesaikan dengan furud masalah, dijadikan 7 pada contoh itu. Nah, wasani. Wasani wa huwa naqsul furudi an aslil mas'alati yusamma an-naqsa. Nah, yang kedua yaitu kurangnya al-furud ya dari aslul masalah. Al-aslul masalah sudah ditetapkan ketika dibagi kepada pemilik furud, ahlul furud, ternyata aslul masalah belum habis. Nah, ternyata belum habis. Baik. Karena tidak ada aslul yang ngambil ya, ada yang tersisa. Nah, yusamma naqs, ini yang dinamakan dengan an-naqs. Baik, kalau ada asobah, tidak ada masalah. Nah, karena al-baqi mesti diambil oleh asobah. Difahami untuk yang kedua? Faham ya? Nah, untuk yang kedua ini, coba kalian buka, tidak mengapa saya tunjukkan halaman 86, al-fa'idah rabi'ah, langsung ke al-fa'idah rabi'ah. Al-Fa'idah Rabi'ah. 2 lembar setelahnya. Kita ketemu? Nah, di sini dikatakan idza naqasatil furudu 'anil mas'alati. Apabila furud kurang dari aslul mas'al. Mas'alah maksudnya aslul mas'alah. Ini bahasanya sudah bahasa di singkat sudah. Idza naqasatil furudu 'anil mas'alah. Al-mas'alah maksudnya apa? Aslul mas'alah. Paham ya? Ini tentang naqas ini. Ini anak-anak menunjukkan tentang naqs dari sekarang supaya ada gambaran. Apabila furud kurang dari aslul masalah, walam yujad asibun dan tidak ada asib yang mengambil sisanya al-baqi, ya kan? Apa yang dilakukan? Rudda ala kulli dhi fardin biqadri fardi illa az-zawjain. Maka dirad, dikembalikan yang sisa tadi dari aslul masalah itu kepada masing-masing pemilik fard. Biqadri fardhi sesuai jatahnya, illa zaujain, kecuali zauj dan zauja itu tidak berhak dapat rad. Sudah ada gambaran tentang rad pada naqas? Nah, nanti larinya ke situ kalau naqas. Kalau tidak ada asib jadi rad. Kalau aul tadi gampang, asal masalahnya menyesuaikan furud seperti tadi, furudnya 7, asal masalahnya dipetik hanya 6. Ya tinggal ditambah asal masalahnya, tinggal menyesuaikan dengan furud. Jadi dari 6 menjadi 7 kan gampang kan? Ya. Nah, yang sedikit agak sulit kalau terjadi rod. Terjadi naqas, tidak ada asib. Ah, ini agak sulit dibanding yang lain. Karena ada sisa harta dari asal masalah yang harus kita bagikan kembali ke ahlul furud. Selain apa? Zaujah, selain zauj atau zaujah itu tidak berhak. Nah, wasalithu dan ini yang paling mudah. Nah, wahwa kaunul furudi biqadri asli al-mas'alati min ghairi ziyadatin wala naqsin yusamma al-adlah. Nah, yang ketiga, furud persis nilainya sama dengan aslul masalah, sehingga diziarah tanpa ada pertambahan, wanaksin dan tanpa ada kekurangan. Jadi langsung selesai gitu. Aslul masalah kita tetapkan, kemudian kita bagikan dan langsung habis selesai. Nah ini kan dinamakan al-adl. Seimbang. Al-adl artinya apa? Seimbang. Nah, tidak ada ziarah, tidak ada naqs. Ini yang paling mudah. Urutan kedua yang mudah setelahnya apa? Aul. Karena kita tinggal hitung ulang furudnya, sihamnya itu. Ya. Kemudian itu yang kita sesuai nilainya itu yang kita jadikan aslul masalah yang baru supaya habis. Jadi kita tambah aslul masalah yang awal. Nah, tadi yang agak rumit nanti jika terjadi rod. Nah, tapi juga insya Allah kita pelajari akan mudah bi'idznillah ta'ala. Jelas ya gambarannya ya? Nah, nah nanti penjelasan berikutnya Syekh akan menjelaskan dari 7 aslul usul masail dawil furud ini, dari 7 aslul masalah ini, yang mana nanti yang bisa mengalami aul, yang mana bisa mengalami rod. Nah, baik. Yang intinya bagi kita adalah yang penting kita kerjakan saja, kita bagikan saja. Kita tetapkan asal masalahnya, kemudian kita bagikan. Kalau kita ketemu hasilnya adil, ya sudah selesai. Kalau terjadi aul, ya kita ya aulkan. Kalau ternyata rod, ya kita rod. Kan begitu. Jelas ya? Aktifidadar. Jazakumullah. Assalamualaikum.